saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau kita perhatikan yang dilakukan oleh pemerintah ketika itu, di zaman Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, dia berlakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dia tutup berbagai macam pintu-pintu kemaksiatan. Demikian pula dicegah orang-orang yang menyeru kepada kemaksiatan. Ini kalau diberlakukan, insya Allah negeri akan kembali makmur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, saat khalifah memberlakukan ketetapan ini, Allah Subhanahu wa taala angkat musibah. Wabah Taun pun hilang. Demikian pula kerusuhan di sana sini pun hilang. Kembali negerinya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya, jalan keluar dari musibah yang menimpa kita adalah dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan taubat, dengan memperbaiki diri. Karena sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Demikian pula Allah telah menjanjikan kalau kita mau istighfar, taubat kembali kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala enggak akan memberikan hukuman kepada kita. Dulu Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada mereka, ya Allah, minta ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menambahkan harta, keturunan dan seterusnya. Berbagai macam kenikmatan. Kembali kepada Allah dan bertakwa. Ini jalan keluarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dulu mungkin kita sering dengar cuma sekarang jarang lagi kedengeran, yaitu firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan dari langit. Langit yang menurunkan hujan, hujannya pun tidak membuat kebanjiran. Sesuai dengan kebutuhan bumi ini, menyuburkan tanam-tanaman, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Walakin kadzdzabu, tapi kebanyakan mereka mendustakan, tidak mau nurut, tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akhirnya kami berikan hukuman kepada mereka karena perbuatan mereka. Dan ketahuilah bahwa kita tidak bisa meloloskan diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala meskipun kita berusaha meloloskan diri dengan membuat infrastruktur misalnya yang hebat, yang kuat, yang anti bencana, karena enggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih hebat lagi, lebih kuat lagi. Dahulu kaum 'Ad, mereka memiliki fisik yang hebat, yang kuat. Mereka bisa menjadikan gunung sebagai rumah mereka. Fisik mereka kuat. Mereka mengatakan, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih hebat daripada kami? Siapa yang lebih kuat daripada kami? Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan mengirimkan angin yang kencang yang menerbangkan fisik mereka ke langit dan menjatuhkan mereka dengan kepala di bawah, kaki di atas. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, tobat, inilah jalan keluar, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia mengembalikan kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat, demikian pula memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita hidayah agar mereka juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kita taufik, dorongan untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memberikan kepada kita istiqamah di atas agamanya dan diwafatkan kita di atas husnul khatimah. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustadz Marwan Hadidi dengan judul Solusi Keluar dari Musibah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.